Да, из два. Ganggu kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Sehat badan, sehat hati, sehat pikiran, sehat kantong. Dan kita bersyukur atas nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada orang Jawa? Ada. Ada orang Batak? Ada. Ada orang Makassar? Ada. Semuanya kita disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama dia kita sebut tadi bolak-balik. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatul ilah, assalamualaikum ayuhat nabiyyuh, rahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum wa ala ibadillah, salihin, ashadu an la ilaha illallah. Setelah nama Allah, langsung nama dia. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kita salawat untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua kita dapat syafaatnya masuk surga insyaallah. Judul pengajian kita malam ini, hidup untuk apa? Pendek saja, hidup untuk apa? Saya sampaikan selama 60 menit. Setelah 60 menit ini nanti akan ada tanya jawab, tulis di kertas. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, pura-pura saya simpan ke balik meja. Nanti saya bawa balik ke Pekanbaru Riau, baru saya jawab. Ada orang kirim WhatsApp ke saya, Ustaz Somad, untuk apa saya ini hidup? Mengapa saya hidup? Untuk apa tujuan saya hidup ini? Kata dia. Sudah muak saya dengan hidup, kata dia. Lalu saya balas WA dia, kau cari jembatan, terjun kau ke bawah. Tak ada guna kau hidup, buat semak aja. Habis itu tak ada dibalas-balasnya lagi. Saya pula yang pucat. Jangan-jangan dia terjun betulan. Hidup ini harus kita syukuri. Makanya tadi waktu kita buka mata pagi pertama kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan saya. Berapa banyak orang hidup tapi dia tidak mau hidup, akhirnya dirusaknya hidup, dirusaknya hidupnya. Apa kata Allah Ta'ala? La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Diambilnya tali, digantungnya leher ke atas hubungan rumah, mati. Diminumnya racun tikus, mati. Terjun ke sungai, mati. Akhirnya sia-sia. Padahal hidup ini adalah karunia terbesar, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah semua yang hadir malam ini orang-orang mensyukuri nikmat hidup. Banyak orang sekarang tak mensyukuri nikmat hidup. Habis duitnya untuk beli sabu-sabu dihirup, makan pil anjing gila, minum kopi dicampur spiritus, panas tangkai jantung masuk ke dalam paret, mati. Dalam Islam diajarkan harus menjaga hidup. Islam ini menjaga lima ketika datang. Yang pertama, menjaga harta. Makanya tak boleh mencuri, tak boleh merampok, tak boleh jadi rentenir lintah darat, tak boleh mencekik leher orang, tak boleh zalim. Yang kedua, Islam ini menjaga harta. Yang kedua, Islam ini menjaga kehormatan. Makanya tak boleh caci maki, tak boleh sumpah serapah, tak boleh ngejek orang, tak boleh menjuluki orang dengan nama-nama yang tak baik. Kentut. Tiga, Islam ini menjaga akal. Makanya akal dipelihara, tak boleh pakai sabu-sabu. Siapa yang pakai sabu-sabu penyakitnya gila, bodoh, error, lama-lama mati, sakau. Lalu kemudian Islam ini datang menjaga harta sudah, menjaga akal sudah, menjaga kehormatan sudah, menjaga agama. Makanya Islam ini diajarkan jangan menistai agama, menodai agama, mengejek Nabi, mencela hukum Islam. Hifzuddin, menjaga agama. Dan yang terakhir, Islam menjaga nyawa. Nyawa dijaga dalam Islam, makanya tak boleh bunuh diri. Siapa yang mengambil pisau lalu ditusukkannya ke jantungnya, mati. Di akhirat nanti dia akan mengambil pisau dari neraka, ditusuknya ke jantungnya pagi, petang, siang, malam, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka. Siapa yang matinya minum racun, maka di akhirat nanti dia akan meminum api neraka. Begitu habis masuk lagi, selesai habis minum lagi, qalidan mukhallada fiha abada. Makanya kalau ada kawan-kawan kita mau bunuh diri, harus kita tahan tangannya. Jangan kau bunuh diri. Jumpa perempuan di tepi jembatan Barelang, mau bunuh diri, mobilnya mewah, duitnya satu koper, cantik pula, mau bunuh diri, tahan tangannya. Kenapa kau mau bunuh diri? Mantanku dilarikan pelakor, kata dia. Tahan, jangan kau bunuh diri, saya siap menyelamatkanmu, kata. Tapi sayangnya ini cuma ada di sinetron aja. Jangan biarkan orang mengakhiri hidupnya. Habis makan, ada kepala ikan, ada lemak-lemak daging, ada sampah-sampah, dikumpul dalam plastik, masukkan ke tong sampah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu besok tukang tong sampah membuka, begitu dilihat apa yang ada di tempat tong sampah itu, belatung, ulat. Begitulah sebagian orang memahami hidup. Kata dia, sebetulnya aku tak pernah mau hidup, Pak Ustaz. Aku ini sama macam belatung di tong sampah, tiba-tiba ada di atas di dunia. Aku ini sebenarnya tak mau jadi manusia. Aku sebenarnya sudah lama mau jadi kelinci aja. Dalam Islam ini adalah takdir Allah. Abdul Somad memang dipilih Allah jadi orang Melayu di Riau. Dan hari ini ceramah di Kepulauan Riau. Kita tak bisa memilih takdir. Yang malam ini sudah ditakdirkan Allah jadi manusia, tiba-tiba ada yang mau jadi kucing. Bisa? Tak bisa. Tapi ada takdir yang kita pilih. Apa dia? Mau pengajian atau ke mall? Malam ini tak semuanya mau pengajian, tapi dia undi. Pengajian, mall. Pengajian, mall. Pengajian. Ah, kita lanjutkan lagi. Mall, pengajian, mall, pengajian, mall. Nah, itu makanya ada juga sebagian malam ini ke mall. Tapi alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, bawah penuh, atas penuh, melimpah ruah. Di bawah pula tadi saya tengok parkir banyak. Mudah-mudahan motor malam ini tak ada yang hilang. Pencuri-pencuri dikasih Allah hidayah, insya Allah. Ban depan sudah digembok, rantainya sudah digembok, kunci stang sudah dipasang. Ban belakang diikat pakai rantai besi, tambatkan ke pokok pinang. Begitu pulang pengajian, sama-sama pinangnya dilarikan orang. Takdir. Takdir Allah. Jangan sampai menyesal, mengapalah pergi pengajian, mengapalah tadi ke masjid, mengapalah tadi, mengapa, mengapa. Sampai jam 2 malam tak tidur-tidur. Mengapalah, mengapalah motor ini hilang. Gara-gara pengajian. Siapa ini penyebab pengajian? Gara-gara Ustaz Somad, Ustaz setan dia ini. Oleh sebab itu dalam Islam ini kita diajarkan menghormati hidup. Maka nikmat terbesar yang kita syukuri adalah nikmat hidup. Maaf, maaf, maaf, maaf, beribu maaf. Mungkin cakap saya ini tak sopan, tak layak. Mungkin cakap saya ini tak betul. Tapi mesti saya jelaskan. Menyembur sperma 300 ribu isinya, tapi yang 200 ribu sekian mati, tak jelas. Yang tinggal cuma satu. Yang satu itulah yang berenang sampai ke sel ovum membuahi sel telur. Akhirnya jadilah seorang anak. Tapi berapa banyak anak yang prematur keguguran, meninggal dunia. Tapi ada pula anak yang lahir. Setelah lahir ke atas dunia, tariknya nafas, meninggal, kena asap. Ispa nama penyakitnya. Sampai akhirnya orang tuanya pun karena waktu itu belum kasih nama. Siapa nama anakmu? Almarhumah Ispawati. karena meninggal kena asap. Berapa banyak anak yang meninggal tak sempat remaja. Ada juga yang sampai SD, akhirnya sekolah, datang kawannya ngajak ngelem, dihirup lem, mati kena lem. Inilah mati yang paling jelek. Sianu mati kenapa? Sambar geledek, keren kan? Sianu mati kenapa? Lem kambing. Ada juga yang hidup sampai SMP, akhirnya ngebut, motor ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, nabrak tiang listrik, mati. Ada juga yang sampai SMA, akhirnya pacaran, berebut perempuan, tikam-tikaman, mati. Ada juga sampai kuliah, sampai semester 7, semester 8, cabut semester 14, tak sarjana-sarjana, balik kampung, malu, bunuh diri, mati. Tapi kita sampai malam ini masih hidup sehat walafiat. Saya lahir 1977, sekarang 2019, sudah 24 tahun hidup dalam keadaan sehat walafiat. Emang ngetes saja jamaah ini masih sadar apa tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kali yang ingin saya sampaikan, bahwa hidup kita bukan macam belatung di tong sampah, hidup kita bukan kebetulan, hidup ini adalah anugerah nikmat karunia Allah, mesti kita syukuri dengan lidah alhamdulillah, disyukuri dengan amal perbuatan. Bangun malam tahajud, pagi duha, sholat sunat, puasa sunat, banyak-banyak bersilaturahim, itu cara mensyukuri. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Ada sebagian orang menganggap dengan menyanyi itu dia sudah bersyukur. Kau sudah bersyukur sama Allah? Alhamdulillah. Itu kan syukur, itu nyanyi. Nabi bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup bagaimana? Sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Maka datang istri beliau, ibu kita namanya Aisyah Ummul Mukminin, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah, mengapa solatmu lama, mengapa ayatmu panjang? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura, karena aku ingin menjadi hamba Allah yang ber, ingat, mesti betul hurufnya, syin, bersyukur. Karena banyak juga yang tak betul, marilah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT. Yang di belakang yang tegak berdiri, suara saya jelas? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang tak jelas nampak saya, karena gelap. Lebih baik kita tak jelas di dunia, tapi jelas status kita di akhirat. Amin. Itu yang di luar pakai apa mereka? Ada videotron. Mari kita sapa videotron. Mana kameranya? Ini. Saudaraku yang ada di luar yang tak bisa menengok langsung, kalian pakai videotron, bersyukur karena saya di videotron itu lebih besar, lebih putih, lebih ganteng daripada sini. Assalamualaikum masyarakat Batam yang ada di luar tak dapat melihat, mudah-mudahan kalian lebih dulu masuk surga daripada kami. Begitu cara membahagiakan orang yang sedang dalam keadaan susah hati. Perbuatan yang baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kalau nampak kawan kita sedang susah, jangan susah bro, tenang. Susah kali aku ini banyak betul masalah. Tenang, tak lama lagi kau mati, tenang. Ibu-ibu semuanya sehat? Anak-anak semuanya sehat? Bapak-bapak semuanya sehat. Mudah-mudahan suami ibu sampai akhir hayat tidak dilarikan pelakor. Tengoklah kuatnya mereka bilang amin. Betapa cintanya mereka, takut bapak dilarikan janda-janda tua. Takbir. Tengok kuatnya mereka bertakbir. Betapa mereka juga mencintai ibu Nun yang jauh di sana. Yang suaminya tak ikut pengajian berarti lakinya Fir'aun. Mudah-mudahan balik dari sini dibukakan Allah pintu hidayah. Ya Allah, ibu-ibu yang malam ini datang suaminya belum ngaji, dia baru nyuruh istrinya saja. Bang, aku mau ngaji. Ya, pergilah, pergi. Abang mau kemana? Aku mau main gaple dulu. Ya Allah, bukakan pintu hidayah pada mereka, ya Allah. Tapi kalau sudah kami doakan tak juga terbuka pintu hidayah, tenggelamkan mereka di laut merah, ya Allah. Jangan diaminkan. Dan aminkan mati lagi nya sanggup menyelamatkan IGGI ini. IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Maka nikmat yang perlu kita syukuri yang pertama adalah nikmat hidup. Habis 20 menit. Baru membahas nikmat hidup saja sudah habis 20 menit. Sekarang barulah kita bahas untuk apa kita hidup. Jawabannya ada dalam Al-Quran, surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk juz 29, surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tahu semua yang menjawabnya hanya keterpaksaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang dalam genggaman kudrat iradat Allah segala kekuasaan. Kalau hari ini ada yang berkuasa itu bukan karena engkau. Kalau hari ini ada yang kaya itu bukan harta engkau. Kalau hari ini jabatanmu tinggi itu juga bukan karena usaha engkau, tapi karena Allah ingin memberikan amanah kepada engkau. Kalau hari ini ilmumu banyak itu karena hadiah Allah, tapi jangan lupa nanti diminta Allah tanggung jawab. Kalau hari ini followermu banyak itu bukan karena Instagrammu mantap, tapi karena Allah ingin menguji keimananmu. Apakah kau akan ria? Apakah kau akan sombong? Alladzi khalaqal mauta. Ini dia jawabannya. Kenapa kita hidup? Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup? Ada mati, ada mati, ada hidup. Sekarang jam 8.25 ada yang menangis di rumah sakit karena lahir. Rumah sakit, klinik bersalin. Tapi di rumah sakit yang sama, di lantai atas, di kamar samping, saat ini juga jam 8.25 ada yang menangis karena melepas orang yang mati. Papa, kenapa meninggalkan mama sendiri? Ibu, kenapa nangis? Warisannya sedikit kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini Abdul Somad masih hidup. Hari ini ibu-ibu masih hidup. Hari ini bapak-bapak masih hidup. Untuk apa kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu tujuan hidup. Allah ingin menguji siapa yang paling baik, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Amala, amalnya. Ini kita di masjid ini tadi tengok siapa yang paling kaya, siapa yang paling banyak hartanya, tinggal. Siapa yang paling tinggi jabatan kekuasaannya, pensiun. Siapa yang paling ganteng rupanya, paling mancung hidungnya. Siapa yang paling mancung, itu yang paling dikejar cacing tanah. Karena hidung ini akan membusuk menjadi brownies. Siapa yang paling mancung, siapa yang paling ganteng, itu nanti yang dikejar cacing tanah. Apa kata cacing-cacing begitu nengok dia mati? Brownies, brownies, brownies, brownies. Maka bersyukurlah yang pesek-pesek. Alhamdulillah. Banyak juga yang syukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka selagi hayat dikandung badan, selama ruh ada bersemayam dalam jasad, maka kita tak pernah berhenti beramal. Fa idza farata fansab. Kalau kau selesai dari satu amal, pindah ke amal lain. Ustaz Abdul Somad memangnya beramal. Tadi malam amal dimulai jam 4 subuh saya dibangunkan. Ustaz Somad bangun subuh. Setelah bangun subuh mandi bersih-bersih, habis itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu pergi ke masjid. Sampai di masjid pula berjumpa dengan anak-anak muda. Lalu kemudian pergi pula pengajian. Habis itu peresmian masjid agung terbesar di Pulau Sumatera. Bangga jadi orang Batam. Masjid terbesar di Pulau Sumatera ada di kota Batam. Takbir. Ini cuma takbir aja. Ya siapa yang sholat berjamaah di situ nanti? Lalu kemudian setelah itu pula sholat Jumat, khutbah Jumat, habis itu pulang bersilaturahim dengan sahabat-sahabat. Malam ini pula dipertemukan lagi. Saya pikir ini sudah habis tenaga, ini sudah habis suara ini. Jangan-jangan malam ini nanti tak sanggup lagi ceramah. Rupanya menengok jamaah ramai, semuanya mendoakan, bangkit semangat lagi. Takbir. Nah, nanti pas sudah pulang baru loyo. Makanya harus sering-sering berjumpa orang pangang, bangkit semangat, bangkit jihad, bangkit hati, bangkit jantung, bangkit nafas. Jangan mau sendirian, letoy, loyo, lunglai, lesu, bawaan mau mati, datang setan, anjuk, mati. Na'udzubillah. Lalu kemudian nanti pulang dari sini, apalagi yang mau dikerjakan, harus ada amal, jangan pernah kosong, kosong, kosong. Karena begitu kosong, disitulah setan akan masuk. Makanya anak-anak muda mesti ada terus program. Subuh tadi Masya Allah datang anak muda dari KNPI, datang anak muda dari Pemuda Pancasila, datang anak-anak muda dari komunitas biker subuhan, datang pula macam-macam komunitas datang. Tapi ingat, begitu hari berganti musim berubah, iman turun, setan naik. Malam ini setan turun, iman naik. Keluar dari masjid, iman turun, setan naik. Apalagi kita di tepi pantai, banyak tempat jalan-jalan, banyak tempat-tempat gelap, banyak taman-taman. Berkawanlah dengan kawan yang menambah amal. Kalau kawan ini kira-kira merusak amal, jangan. Kenapa kau tak mau lagi berkawan dengan saya? Karena ku tengok mukamu merusak amal saja. Ditulis di keningnya, perusak amal. PA, rusak amal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita beramal. Nikmat pertama, syukuri nikmat hidup. Nikmat kedua, syukuri hati masih istiqomah beramal. Amin. Tapi bapak, ibu, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, ada sebagian orang menganggap yang namanya amal ini sholat, yang namanya amal ini baca Quran, yang namanya amal ini berzikir, yang namanya amal ini puasa sunat, yang namanya amal ini sholat. Bukan, itu adalah ibadah. Nanti kita bahas nomor dua. Yang dimaksud dengan amal adalah semua aktivitas pekerjaan di kantor, rumah makan, di tepi jalan, yang semuanya karena Allah maka dia akan bernilai amal soleh. Semuanya kita ini rugi. Innal insana lafi khusri. Ibu-ibu rugi, adik-adik rugi, bapak-bapak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh. Apakah ibu-ibu yang mengandung anak itu amal? Ibu-ibu masih ada? Ibu-ibu kemarin mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, melahirkan anak meregang nyawa, 6 jahitan robek kulitnya. Apakah mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak itu amal? Ngaku semua amal. Makanya nanti kalau ada ibu hamil, datang tetangganya, kau ini ku tengok sebentar-bentar hamil, sebentar-bentar hamil. Amal. Dengan ikhlas karena Allah maka amal. Makanya perempuan yang hamil kalau meninggal dunia matinya mati syahid. Bapak kan istrinya kemarin meninggal. Iya Pak Ustaz. Kenapa bapak enggak sedih? Dia sudah syahid Pak Ustaz. 3 lagi sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah bapak-bapak yang pagi keluar rumah habis sholat subuh membawa barang dagangan, ada yang jual es krim, ada yang jual sayur, ada yang jual jamu, ada yang jual baju, ada yang jual jilbab, apakah pekerjaan bapak mencari nafkah itu amal? Amal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Maka itu adalah amal. Seorang laki-laki pergi ke hutan, tapak tangannya kasar karena memegang kampak, menebang pokok kayu. Akhirnya kayu itu dijemur kering, dipotong lagi, diikat, dijual ke pasar. Tangan yang kasar itu dicium. Tangan yang kasar itulah yang akan bersalaman dengan Nabi Muhammad di surga Jannatul Firdaus. Adapun tangan yang halus karena berbuat dosa, tangan halus yang membakar hutan, tangan halus yang meluluh lantakkan orang, tangan halus yang hanya tanda tangan tapi memakan haram, tangan itulah yang pertama kali masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau bersalaman dengan orang kasar tangannya, ya Allah, mungkin tangan kasar ini yang akan menarik aku nanti ke dalam surga Allah. Mungkin tangan kasar ini yang menarik dosa-dosa menghapuskan. Kenapa? Karena ada keikhlasan dalam hatinya. Sebaliknya, yang pakaiannya bersih, yang tinggi jabatannya, yang disangka orang mulia di dunia dalam pandangan manusia, tapi dalam hatinya wahuwa aladul khisam, dia adalah orang yang paling jahat, orang paling kotor, orang paling nista. Kita ini semua menutupi hati kita, menutupi kebohongan, menutupi kemunafikan dengan pakaian-pakaian ketakwaan. Bajunya apa? Baju takwa. Topinya apa? Topi takwa. Isinya apa? Setan ulat. Sudah setan macam ulat ini. Ulat pinang tak berhenti-berhenti menggoda. La'ajjalnahu min ba'ini aydihim. Aku akan datang dari depan, akan datang dari belakang, aku datang dari kanan, aku datang dari kiri. Maka setelah yang pertama tadi kita syukuri nikmat hidup, hidup adalah nikmat Allah, karunia Allah, titipan Allah, amanah Allah. Yang kedua adalah mari isi hidup ini dengan amal. Bapak-bapak yang selama ini dagang, teruskan dagangnya. Saya tidak pedagang Pak Ustaz, saya security Pak Ustaz. Yang security jaga malam dari 6 sore sampai jam 6 subuh 12 jam. Maka securitymu itu juga bernilai amal. Nanti malam Pak Ustaz boleh saya sholat tahajud di tempat tugas saya? Boleh. Tapi jangan gara-gara tahajud barang-barang hilang dicuri maling. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Tengok barang habis semua juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dipahami dengan baik. Karena banyak orang yang menganggap bahwa pekerjaan ini tidak amal. Dianggapnya yang amal itu cuma dalam masjid. Dalam masjid dia menyangka amal, tapi di kantor tidak amal. Bapak-bapak polisi yang menertibkan lalu lintas, prit razia, apakah itu amal? Banyak bilang tak amal. Nampaknya sering kena tilang. Amal, menertibkan lalu lintas, menyuruh orang pakai helm, menertibkan perjalanan supaya lancar, bernilai amal dengan syarat diniatkan karena lillahi ta'ala. Seorang ibu tua menjual ikan di tepi sungai, ikan ini dijemurnya, lalu kemudian datang orang membeli, yang tak laku dikasihnya garam menjadi ikan asin, menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita hidup ini beramal, beramal, beramal sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa, pada saat itu kita mendapatkan husnul khatimah. Tapi syarat husnul khatimah mesti ada istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang mau Ustaz bicarakan malam ini? Tak banyak, tiga saja. Yang pertama, syukuri nikmat hidup. Yang kedua, jadikan hidup ini isinya amal. Yang ketiga, yang terakhir, setelah beramal, ada satu lagi yang akan dihitung di hadapan Allah. Itulah dia yang disebut Allah SWT. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup yang kedua adalah beribadah. Kalau cuma beribadah, gimana kami bisa masuk WC? Buang air besar, buang air kecil. Kalau hidup ini cuma ibadah, gimana kami bisa makan? Kalau hidup ini cuma ibadah, gimana kami bisa masuk kantor? Masuk kantornya bernilai ibadah dengan syarat disebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Masuk WC tuh, WC sebelah kiri. Masuk WC pun bernilai ibadah dengan syarat apa? WC tempat setan, WC tempat kotoran, WC tempat najis bau. Kenapa WC bisa menjadi tempat ibadah? Di tempat ibadah kan sini, WC bukan tempat ibadah. Bernilai ibadah dengan syarat sebelum masuk kaki kiri ikut sunnah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Minum, minum bukan ibadah. Semua orang minum, kucing pun minum, ayam pun minum, ikan. Ikan minum juga. Belum pernah saya nengok ikan minum. Maka minum juga bernilai ibadah dengan syarat apa? dengan syarat ikut sunnah Nabi, minum pakai tangan kanan dan ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bernilai ibadah. Yang mengasih air minum ini pun nanti di akhirat dia akan minum dari telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Yang di dunia bersedekah air putih, di akhirat nanti dapat air putih. Yang di dunia bersedekah teh susu, di akhirat dapat mandre. Karena Allah memberikan balasan lebih dari yang diberikan di dunia. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi basar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ini masjid dua kali saya ceramah, ini tausiah yang kedua. Dulu yang pertama ramai, yang kedua ramai. Artinya apa? Orang Batam jangan ajari beribadah, karena orang Batam memang taat-taat beribadah. Takbir. Di masjid ramai, di musola ramai, tadi siang ramai, itikaf tadi malam dengan Ustaz Luqman di Masjid Agung ramai, tapi di mall lebih ramai. Yang di jalan tak ikut pengajian lebih ramai. Apakah kita pulang dari sini lalu kita tunjuk mereka, hey, penghuni neraka jahanam? Tidak. Mereka adalah saudara kita. Kita ajak mereka ke dalam surga Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Abdul Somad hanya ceramah dalam masjid. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik, yang sudah sholat, yang sudah dalam masjid. Betul? Tapi ada yang di luar sana, yang di terminal, yang di diskotik, yang di dalam-dalam gang, yang di pasar-pasar. Mereka tidak, bukan ustaz, tak pernah pergi ke mesin, mereka tidak LCMA, tapi mereka lah yang mengajak preman-preman yang belum sholat menjadi sholat, yang tak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, yang dari maksiat kepada taat, yang sebelumnya menyembah hantu setan, gendruwo, sundel bolong, nyiblorong, tuyul dan bakyul. Tapi setelah itu dia menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka inilah da'i yang sesungguhnya. Betul apa betul? Bukan Abdul Somad da'i. Abdul Somad hanya ngasih tausiah ceramah. Abdul Somad menceramai orang yang sudah masuk masjid. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Hakikat hidup dalam Islam di Masjid Baitur Rahman Sekupang, Jumat 20 September 2019 jam 7.30. Itu pun terlambat 30 menit. Bukan Abdul Somad yang mengajak orang ke jalan Allah. Yang mengajak orang ke jalan Allah tuh yang mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid ya Pak Haji. Yang kau ajak aku, kau belum lahir aku udah haji dah. Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid ya Pak. Jangan ajak saya. Untuk apa Allah ciptakan neraka kalau bukan saya pengisinya? Sombong dia. Aku dia, apakah marah ini orang yang mengajak ke pintu itu? Tidak marah, tak marah, malah senyum dia, senyum. Dia bukanya kantong, kasihnya minyak wangi. Nah, kan ya Pak, cium bapak itu minyak wangi, pingsan dia langsung. Dalam pingsannya mimpi dia masuk neraka. Baru dia tahu, pas itu bangun, bang, mimpinya aja ngeri kata dia. Dapat taubat, dapat hidayah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat hidayah karena tanda tanganmu. Satu orang dapat hidayah karena perdamu. Satu orang dapat hidayah karena perbukmu, perwaku, peraturan daerah, undang-undang. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang mungkin Ferrari lah. Ferrari pintu satu. Katanya mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Lamborghini lebih mahal. Ferrari mahal, pintunya satu. 2020 nanti keluar mobil tak berpintu sama sekali. Lompat aja macam truk sawit. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu-ibu mau dapat mobil tak berpintu? Ada yang mau? Mahal. Apa maknanya? Kendaraan unta merah termahal zaman Nabi hanya didapatkan bukan oleh Abdul Somad, tapi siapa yang mendapatkannya? Orang yang mengajak ke jalan Allah. Oleh sebab itu masjid yang sudah besar ini ramaikan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, syukuri nikmat hidup. Yang kedua, banyak-banyak beramal. Yang ketiga, banyak-banyak beribadah. Mensyukuri nikmat hidup, saya paham Pak Ustaz, alhamdulillah. Tapi membedakan antara amal dengan ibadah ini saya belum bisa Pak Ustaz. Saya ulang sekali lagi. Yang namanya amal itu, amal adalah aktivitas sehari-hari. Makan, makan itu jadi amal. Tapi dengan syarat sebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Pakai baju ini amal. Tapi dengan syarat masukkan dulu tangan kanan, kalau membuka dengan tangan kiri, menyebut nama Allah, bercermin menengok muka di kaca, itu amal. Tapi dengan syarat baca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ada juga orang nengok muka dia di cermin, bukan itu doa dia. Allahulahul qayyum la ta'udzu bismillah. Kenapa kau baca ayat kursi nengok muka? Rupanya habis mencukur alis mata. Tengoknya, sangkanya hantu. Rupanya muka dia. Nah, yang cukur-cukur alis mata jangan tersinggung. Jangan tersinggung, laporkan Pak Kepala Kapolsek. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan amal adalah aktivitas sehari-hari. Tidur, tidur itu amal. Semua tidur, ayam tidur, kucing tidur. Kenapa tidur bisa jadi amal? Karena disebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya. Jangan baca sekarang. Ini begitu habis dibaca langsung melek. Langsung lima wat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitas berdagang, jaga toko, amal. Jadi kalau ada orang meninggalkan tokonya, alhamdulillah di samping masjid kita banyak toko-toko jual-jual pakaian, jual. Masih ada toko-toko lagi? Alhamdulillah, hadir bersama kita malam ini banyak juga para tokoh-tokoh Kepulauan Riau. Ada toko baju, ada toko besi, ada toko macam-macam toko. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tajiru shaduqul amin, pedagang yang menjaga tokonya tapi dia shaduq, jujur. Al-amin al-amanah, menjaga tokonya dia tidak perlu korupsi, menjaga tokonya dia tidak perlu zalim pada orang lain, menjaga tokonya tapi timbangannya tidak curang. Ma'an nabiyyin, nanti di akhirat dia dibangkitkan bersama para nabi. Was-siddiqin, bersama orang-orang yang jujur. Wasuhada, bersama orang yang mati syahid. Wan nabiyyin, bersama para nabi. Oleh sebab itu mereka yang jaga toko juga sedang beramal. Tapi jaga toko kalau dengar azan, hayya shalah. Ke masjid apa tak ke masjid? Ke masjid. Jangan sampai besok jaga toko, hayya shalah. Ya tenang aja. Kau tak ke masjid? Ini juga amal. Jaga toko itu amal, tapi ke masjid adalah ibadah. Sampai di sini paham, bisa dibedakan antara amal dengan ibadah? Apa dalil amal? Surat Al-Mulk juz 29, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa dalil ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Salat ibadah, puasa sunat ibadah, Senin Kamis ibadah, puasa Asyura ibadah, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 ibadah, tawaf haji dan umrah sa'i ibadah, melontar jumrah ibadah, baca Quran ibadah. Tapi makan, minum, bekerja, cari rezeki, itu adalah amal dengan syarat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, amal apa ibadah? Amal. Ibu yang masak sarapan pagi untuk anak sekolah, nasi goreng, lontong sayur, ayam penyet, apakah amal atau ibadah? Amal dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, menggoreng karena Allah. Kalau istrinya masak karena Allah, maka tidak akan mungkin dicampurnya dengan macam-macam. Tapi kalau dia marah pada suaminya, tidak niat karena Allah, marah dia. Suami itu pulang ngamuk-ngamuk, ah, ludahnya. Bang, makan ya, Bang. Suaminya pun makan, yummy. Apa sih resepnya? Tahu. Tapi tidak mungkin ibu-ibu ini melakukan itu. Kenapa? Karena mereka meyakini yang mereka lakukan itu adalah amal. Telur ayamnya pun tidak langsung, biar langsung ini ada nih bagian telur ayam, ambil telur ayam cepok, itu telur ayam baru saja keluar dari lubang ciri ayam. Apakah maaf, apakah lubang di pantat ayam itu ada satu tempat tai ayam, ada satu tempat telur ayam? Tidak, lubangnya sama bro. Oleh sebab itu najis, maka cuci dulu kulit telur ayam, cuci dulu. Ini tidak apa, campur dengan bawang, campur dengan martabak Mesir. Mana pula ada di Mesir macam itu? Hati-hati. Makanya jangan sembarangan memakan makanan. Makanlah makanan yang memasak itu memahami bahwa yang dimasaknya itu adalah amal. Ini pakaian kencing, ini najis, ini sempak kotor anak kecil habis buang air kecil, lalu kemudian dicampurkan dengan jilbab, dicampurkan dengan telekung, dicampurkan dengan mukena, dicampur dengan kain, masuk ke dalam laundry, tidak dengan air, hanya dengan uap. Habis itu kering, jemur, pakai. Sah tak dibawa sembahyang? Mana sah? Tak kena air. Makanya masukkan dulu, siram dengan air suci mensucikan, baru pencet. Habis itu langsung jemur, tidak dibilas, bercampur antara najis dengan kotoran. Kotor tak bisa dibawa sholat. Kenapa tidak dibilas? Sekali kucek, apa bilas? Ya, ibu-ibu mesti paham ini. Akhirnya sholat bapak tidak diterima, ibadah tidak diterima, karena amalnya tidak baik. Makanya ngaji, ngaji fikih sama ustaz fulan, ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir. Untuk di Batam ini tidak kekurangan guru-guru kita begitu banyak. Itu di Masjid Jabal Arafah ada Ustaz Haruna Hasim, ada banyak LC-LC dari Mesir. LC itu artinya, LC artinya licen C. LC kepanjangan dari licen C. SAG artinya sarjana agama. Licen C artinya ijazah. Artinya orang ini sudah dapat ijazah mengajar. Itu LC. Tapi banyak juga orang, LC itu apa Pak Ustaz? Lulusan Kairo. Tapi ada juga yang LC itu apa Ustaz? Lama di Kairo. Tak selesai, lama di Kairo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jam ini kenapa tak berubah-berubah? Oh, udah berubah. Sudah jam 20.45. Tadi saya tengok jam 38 aja, rupanya derajat Celsius. Patutlah panas, minta ampun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas masalah ibadah. Sholat ibadah apa amal? Ibadah. Baca Quran ibadah apa amal? Ibadah. Tapi itu namanya ibadah badan. Sholat itu ibadah badan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah kubrata wa asila. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya ibadah badan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, tawaf di samping Ka'bah. Itu ibadah apa amal? Ibadah. Tapi namanya ibadah badan, karena kakinya bergerak, mulutnya bergerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Baca Yasin itu ibadah apa amal? Ibadah, tapi ibadahnya ibadah badan. Suaranya keluar, air liurnya keluar. Ini ibadah badan. Tapi ada satu ibadah yang paling hebat di antara ibadah, adalah ibadah harta. Ibadah harta. Mana dia contoh ibadah harta? Nih, beli. Ini keramik apa? Apa namanya? Ini bukan keramik ini. Ini marmer mahal ini. Ini menunjukkan orang Batam ini duitnya banyak. Betul. Dinding pun dikasih. Padahal di tempat lain lantuk lantai ini. Ini untuk dinding sampai ke atas, memanjat-manjat sampai ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Jamnya pula di sini satu, di depan satu. Nah, jam otomatis. Pas mati PLN mati semua. kipas angin pula kemana-mana kipas. Tengok kipas di mana-mana. Tapi panas, saya minta ampun. Ada AC? Belum lagi. Sekarang ini AC-nya baru AC angin cepat. Tapi ke depan kita doakan ada orang-orang Batam yang mau beribadah harta anjol. Kan cuma amin aja, duit itu keluar kan. Mana kotak-kotak? Tadi saya ceramah biasanya ada kotak. Ini kenapa orang Batam ini tak keluar kotak? Rupanya di Batam tidak lagi sedekah pakai kotak, langsung transfer banking. Berapa mesin itu perlu Pak Ustaz? Langsung dikeluarkannya HP, langsung transfer banking. Bagi Anda yang ingin bersedekah, kirimkan ke nomor rekening bank. Nah ini tak ada pula, cuma ditulis siapkan infak terbaik. Bapak Ibu semuanya mesti menabung di Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Mana syariahnya? Mana berada? Bank Riau Kepri Syariah. Jangan konvensional, konvensional riba haram. Bank Riau Kepri Syariah. Nah, kalau yang di bawah itu bukan bank, itu Ustadz Abdul Somad. Itu singkatan dari UAS, ujian akhir semester. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, siapalah agaknya dulu yang mewakafkan tanah ini sudah berpuluh-puluh tahun sejak adanya otorita Batam sampai hari ini, berapa orang sholat isya tadi, berapa yang jamaah hadir malam ini, maka mengalir pahalanya untuk mereka yang sudah mewakafkan tanah ini. Adapun yang punya tanah, hotel besar, megah, mewah, rumah, mobil, tinggal semuanya. Siapa dulu yang ngasih semen? Siapa dulu yang ngasih kipas angin? Siapa dulu yang mengasih atap? Siapa yang memasukkan listrik? Mengalir ke makamnya. Oleh sebab itu kalau kau sanggup bangun masjid, bangun masjid. Tak sanggup bangun masjid, kasih semen. Tak sanggup kasih semen, kasih kerikil. Kerikil pun tak sanggup, kasih pasir. Pasir apa susahnya? Sewa satu truk, ambil pasir tepi pantai, antar kemari. Tak juga bisa ngasih pasir, mati aja lah. Untuk apa guna hidup? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba besok datang orang ke masjid ini, saya tersinggung dengan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Masa dia bilang kita di Batam ini panas? Pasang semua AC, pasang. Siapa yang bayar Pak? Mana saya tahu. Pasang, bayarlah. Saya tak ingin besok tiba-tiba datang ke pengurus, Pak pengurus masjid, iya, apa lagi yang perlu kita pasang? Mana lagi yang perlu? Karpet kita perlu diganti karena sudah kusam, karena sudah buruk, karena sudah tipis. Ganti, berapa gulung semuanya? Berapa semua yang perlu Pak? Bapak mau bantu? Enggak, nanya-nanya aja. Lagi ini melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau masjid kita dipakai AC, karpetnya tebal, maka insya Allah banyak yang datang kemari mau tidur siang. Leleh lagi, tumpah pas di tempat imam sujud. Neraka jahanam tempat. Sudahlah tak menyumbang karpet, tak ngasih duit sedekah, tak memberikan AC, air liur basi kau bawakan ke masjid. Darah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita sedang merenung berpikir, sudahkah kita memuliakan hidup? Sudahkah kita memaknai hidup? Dan yang paling penting hidup kita isi dengan dua. Tak usah banyak-banyak pikir, tak usah pikir macam-macam, pikir dua saja. Isi hidup ini dengan amal dan ibadah. Surat Al-Kahfi juz 16. Al-Kahfi itu bagi dua, 15 ada, 16 ada, karena dia transisi 15 ke 16. Baca surat Al-Kahfi juz 16 ayat yang terakhir 110. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam surga Jannatul Firdaus, syaratnya cuma dua. Falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beribadah jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Makanya banyak pun amal kita, kalau tidak ibadahnya syirik, kalau sampai ibadahnya mempersekutukan Allah, neraka jahanam tempatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dosa yang lain diampunkan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau sudah dosa syirik, na'udzubillah, syirik mati, neraka jahanam tempatnya. Tak tahan karena suaminya berselingkuh, tak tahan karena diganggu orang, akhirnya pergi ke dukun. Orang yang datang ke dukun syirik, masuk dalam neraka jahanam, mati dalam keadaan syirik, kufur, musyrik, masuk dalam neraka jahanam. Di luar nampaknya sudah ada kotak sedekah, di dalam tak ada. Malang betul lah orang yang di luarnya, sudahlah tak dapat kipas angin, duit keluar pula. Yang di dalam ni sudahlah dapat kipas angin, tenang, tak ada keluar duit. Oh, masuk mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sedekahnya banyak, maka insya Allah diberikan Allah keberkahan-keberkahan. Apa kata malaikat untuk mereka yang mengisi duit di dalam kotak itu? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Adapun yang pura-pura tidur waktu kotak itu lewat. Tengok, sudah lewat atau belum? Sudah lewat atau belum? Apa kata malaikat itu dia? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang megang duit tak mau bersedekah, binasakanlah dia. Hati-hati, waspadalah. Ada aja cara Allah buat duit itu keluar dari kantong kita. Disimpan, simpan, simpan, simpan. Ah, kumat darah tinggi, mati. Simpan, simpan, simpan, naik jantung koroner, diabetes mellitus, masuk rumah sakit, dipegang-pegang sama dokter. Dokter itu bapak ibu pikir, pikir aja, pegangnya sedikit. Ah, 7 juta, pegang sedikit. Ah, 5 juta. Buka mulut, nah 5 juta. Selesai, habis. Padahal kalau mau dimasukkan ke situ dalam 5 juta, udah bisa beli AC satu. Masukkan 7 juta, udah bisa memperbaiki karpet 1 meter. Masukkan 10 juta. Tapi kadang orang bakhil, pelit. Siapa nama dia? Bakhil bin pelit bin kikir bin kedegut bin medit bin sempili. Lengkap nasab dia, 6 nama bapak-bapaknya. Oleh sebab itu yang dipelitkan ini apa? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Duit yang disimpan hari ini, disimpan, disimpan, disimpan di bank, mati, rekening penuh, habis diambil istri, bapak semua akan mati dimakan cacing tanah, rekening mereka simpan, mereka akan nikah lagi dengan brownies, brondong manis. Betul kan, Bu? Mereka tak ada, diam aja dia. Diam, tapi hati-hati, diam itu ada hadisnya. Diam itu ada hadisnya. Apa hadisnya, Pak Ustaz? As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda iya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dasar Ustaz Somad ini memanas-manasi orang aja, provokator dia ini. Tidak, saya cuma cerita aja. Saya cuma bercerita tentang fakta dan data. Nanti dibelikannya duit bapak yang di bank, bapak tumpuk-tumpuk yang tak pernah bersedekah itu. Nanti duit bapak itu dibelikannya motor besar, pagi-pagi jalan-jalan mereka. Mana makam suamimu yang lama? Tak bisa lagi tunjuknya pakai tangan. Kalau saya tunjuknya pakai kaki. Saking tak lagi ada kenangan. Oh, Ustaz Somad bercerita fakta dan data. Ya, berapa banyak orang mencari harta pagi, petang, siang, malam, tapi tak sempat menikmatinya. Cari, cari, cari, kumpul. Cari, cari, cari, simpan. Cari, cari, cari, masukkan ke koper. Cari, cari, cari, masukkan ke bank. Tak pernah dinikmati. Akhirnya mati, meninggal dunia. Makan nasi pun takut. Bapak gak makan nasi? Takut. Kenapa? Nasi manis. Nasi itu ternyata ada gulanya. Makanya kalau ditinggalkan nasi, dikerumuni semua karena nasi ada gulanya. Takut kena diabetes. Bapak tak makan kambing? Takut. Kolesterol. Tak makan gonggong? Takut. Menggunggung. Bapak tak makan kepiting? Takut. Sakit kepala, pening di belakang, migrain, takut semuanya. Tak pernah dinikmati. Masuk rumah makan mewah, semua makanan ada. Kepiting ada, ikan hiu ada, lumba-lumba ada. Ini rumah makan apa kebun binatang? Lalu kemudian pelayannya datang, silakan makan bapak, saya belum bisa makan. Silakan makan pak, semua sudah datang, makanan saya belum datang. Makanan bapak mana? Semua menu sudah ada. Satu belum ada. Apa itu? Rebus kentang pakai garam. Rebus kentang tak pakai garam. Garam pun tak bisa karena takut darah tinggi. Yang kebetulan nasibnya sama yang dengan yang saya ceramahkan ini, jangan tersinggung. Karena orang tersinggung cepat mati. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cuma mau mengingatkan, nikmati harta itu. Bukan nikmati foya-foya, bukan nikmati pergi ke diskotik, bukan nikmati pergi ke gunung, ke pantai, ke mall. Menikmatinya adalah dengan apa? dengan nikmat kekal abadi yang tak putus untuk selamanya. Sedekah, wakaf, infak, zakat. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Zakat, serahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam. Infak, sedekah, bagikan ke masjid. Insya Allah selesai acaranya, terkumpul duit, dipulihkan karpet, sholat orang berjamaah, mengalir berkahnya pada semua yang bersedekah. Insya Allah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan tausiah ini jam 8, sekarang sudah jam 8.58, 2 menit lagi selesai 60 menit lamanya sesuai dengan yang tertulis di botol, 30-30 selesai. Saya sudah 11 tahun berumah tangga, belum dapat anak. Mohon doa Ustaz, semoga dapat keturunan yang baik-baik. Malam ini bapak sama ibu yang belum punya anak tahajud. Habis sholat tahajud, sebelum witir sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Tak usah disebutkan hajatnya. Usolli sunnatal hajat, dah 11 tahun gak punya anak, ingin punya anak laki-laki kalau bisa ya Allah, lillahi ta'ala, tak usah. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat. Rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ayatnya bebas. Ibtidah, Fatihah, ayat rakaat kedua, Fatihah, ayat di sujud terakhir, Allahu Akbar. Nah, disitulah doa panjang-panjang lama-lama, tapi tak usah diucapkan di mulut, dalam hati saja. Ya Allah, aku ingin punya anak, ya Allah. Ngadunya sama Allah, jangan ngadunya di wall Facebook. Aku ingin punya anak. Apa yang kau pikirkan pagi ini, kata Facebook. Facebook dengan itu aja kerjanya. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Ah, ngadu dia di wall Facebook. Aku sudah 11 tahun nikah, enggak punya anak. Ah, datang komen-komen sama aku aja ya. Facebook itu hantu semua sih. Cuman Facebook yang baik ada juga yang ngajak pengajian. Makanya share lah di dalamnya yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari internet-internet itu insyaallah. Tapi tetap nanti di akhir majelis kita doakan semua. Mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak dikasih anak Allah anak, anaknya sehat-sehat jadi penghafal Quran. Jangan takut, jangan cemas. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar menantikan kedatangan anak. Gimana hukumnya jika kita bermakmum pada orang yang baju ketat? Cari yang tak ketat. Pada saat sujud tersingkap auratnya, bajunya baju kaos pendek pula, celananya celana jeans. Jadi kalau dia mau pas sujud, pas rukuk, pas sujud Allahu Akbar, kaos itu tarik ke atas, jeans itu taruh ke bawah. Pas sujud nampak LC, lubang ciri. Tapi LC itu bukan lubang ciri. Orang yang sholat nampak lubang ciri, sholatnya batal. Maka kalau imamnya batal, makmumnya juga batal. Hai orang-orang yang sholat, panjangkan baju kalian, pakai celana yang panjang ke atas, jangan panjang ke bawah. Nah, pakai ikat pinggang. Kalau kira-kira ruku, ini banyak nih model celana jeans yang mau tanggal ke bawah. Dia yang pakai celana itu, kita pula yang takut lepas. Apa gaya-gaya anak muda ini, heran saya nih. Saya dulu perasaan pernah juga muda, tapi tak macam kalian menunjukkan lubang ciri. Syarat sah sholat menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Kalau terbuka maka sholatnya batal, karena syarat sah sholat. Kalau batal imam, batal juga makmum. Hati-hati berimam sama orang yang terbuka, mazhab LC dulu. Gimana jika pada saat sholat ada anak perempuan 5 tahun menyentuh kita? 5 tahun tak batal, budak kecil. Emaknya baru batal. Budak kecil 5 tahun. Baik kita yang menyentuh maupun dia menyentuh kita tak batal. Karena belum akil balik. Nenek-nenek, oh saya tengok dulu kalau cantik batal. Saya seorang supervisor. Supervisor ini pengawas di salah satu perusahaan. Dengan jabatan saya sering memasukkan pekerja. Pekerja-pekerja di perusahaan itu saya masukkan. Mereka selalu memberi sesuatu seperti bentuk barang, uang, sebagai ucapan terima kasih. Tapi saya tak mengharapkan itu. Mereka selalu mendesak. Oh, terpaksa lah itu namanya. Pak, ambil duit ini. Saya enggak mau. Saya tak. Terus saja. Saya ingat, jangan. Jangan goda kami, karena kami mudah tergoda. Jangan kasih saya duit. Ini nomor rekening, transfer aja. Menguji emas dengan api. Kalau mau menguji ini emas atau tak emas, nyalakan dengan api. Menguji orang dengan uang. Kalau mau menguji orang, uji dia dengan uang. Nah, kalau lulus dia ujian uang, lulus fit and proper test. Selamat Nabi SAW datang seorang pengutip zakat. Apa kata dia? Ini zakat saya, ini hadiah saya. Ini zakat kambing saya, ini hadiah saya. Jadi utus Nabi untuk mengutip zakat. Diutus zakat di Yaman. Pergi kau kutip zakat di Yaman. Balik dari Yaman, ini zakat kambing, ini hadiah untuk saya. Marah Nabi. Kalau kau duduk di rumah emakmu, kalau kau duduk di rumah ayahmu, kalau kau duduk di rumah bapakmu, apa mungkin orang datang ngasih kau kambing tiba-tiba? Tidak ada. Engkau dapat itu karena jabatan. Sekarang KPK menyebut itu sebagai gratifikasi. Kalau tertangkap sedang serah terima, OTT, operasi tangkap tangan. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya dulu ada orang menikah, pejabat menikahkan anaknya, itu dibongkar KPK kotaknya itu, karena tak mungkin kado. Masa kado isinya 1 M? Kado 1 miliar. Mana mungkin orang ngasih nikah hadiah 1 miliar? Itu apa itu? Gratifikasi. Hati-hati. Mudah-mudahan. Akhirnya apa? Kita tidak lagi objektif menilai pekerjaan. Dulu kalau dia melihat diri pengawasnya, ini gak betul nih, ini salah nih, ini tak tepat ini kurang ini, kinerjanya tak betul. Tapi setelah dapat hadiah, gimana Pak? Ini sebetulnya tak betul, tapi ya agak-agak betul lah. Hati-hati dengan gratifikasi. Pak Ustaz, saya sangat menyayangi orang tua. Saya pun sayang juga, bukan nanti. Menyayangi anak, menyayangi suami dan sesama. Yang saya tanyakan, apakah saya salah kalau saya berharap doa dari orang tua, anak, suami dan sesama juga menyayangi saya, dan berharap mereka juga menyayangi saya. Saya berharap mudah-mudahan semua jamaah mendoakan saya istiqomah dan husnul khatimah. Salahkah saya berharap doa jamaah? Oh, enggak. Jamaah jawabnya tidak, kata dia. Maka ibu berharap doa bapak, bapak juga berharap doa ibu. Kita berpisah dari majelis ini. Habis dari ini kita tak berjumpa, tapi sebenarnya kita masih tetap bersama, karena bapak ibu selalu mendoakan saya. Apalagi kalau ayatnya pendek, qul huwallahu ahad Allahus samad. Walaupun bapak sukanya nonton ceramah Ustaz Hadi Hidayat, tapi nyebut nama tetap nama saya kan. Mana pernah ada orang qul huwallahu ahad Allahu Adi Hidayat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tetap bersama dalam doa. Da'utu li Syafi'i fi salati. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Yang berkata itu siapa? Imam Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, kampungnya di Baghdad, meninggal 241 Hijrah. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal. Imam Hambali mendoakan Syafi'i 40 tahun. Mau orang Batam mendoakan saya 40 tahun? Macam sampai aja 40 tahun. Saya tak minta bapak ibu doakan saya 40 tahun. Doakan 4 kali aja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, besok. Doakan tak usah banyak-banyak. Ya Allah, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Kasihlah kesempatan agak-agak berapa bulan lagi. Cepat aja zaman kita mati. Bagaimana cara membimbing istri yang sering merasa jadi babu dalam rumah tangga? Kenapa kau suruh dia kerja semua? Kalau dia nampak cuci piring, bantulah dia. Piring banyak, bantu agak satu. Bantu satu. Kau bukan babu istriku, cuman kau kebetulan dapat suami yang susah macam mana. berdoa karena murah-murah rezeki, insya Allah nanti ku tambah satu lagi untuk menjadi kawan kau. Apa kata kau? Ambilnya pisau tu langsung. Aslinya bapak carikan pembantu untuk menolong dia. Itu hukum aslinya. Tapi karena bapak susah, tak bisa menolong, paling tidak tolonglah dia dengan kata-kata. Sabar ya ma, sabar. Kau tak lama ini, tak lama. Tak lama kau susah macam ini. Ini udahlah, tak bisa mencarikan pembantu. Dibuatnya pula macam pembantu. Salah sakap sikit aja, pang, biru. Pang, merah. Oh, gagal, habis ini. Ustaz Somad, itu bini si pulang itu, itu gigi tak ada yang asli lagi. Habis semua, asal marah sikit, wah tanggal. Perempuan yang dianiaya macam babu, macam budak ini, maka dia wajib melapor kepada walinya. Ibu-ibu, ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua atuk. Entah paham atuk, grandfather. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 wali. Maka wali tadi memanggil suami brengsek tadi. Eh brengsek, itu anak gadis kami dulu di rumah itu macam Cinderella tau. Pakai sepatu kaca dia dulu di rumah kami. Sekarang sudah nikah sama kau, kenapa cuci piring aja kerja dia? Kenapa masak aja kerja dia? Maka mesti dihajar. Oleh sebab itu maka kita doakan mudah-mudahan suami-suami ini punya duit banyak insyaAllah. Supaya bisa dia membahagiakan anak yang dulu dikasihnya, dikasih mertuanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk seorang suami yang mengatakan aku ingin pisah selamanya melalui WhatsApp, apakah itu termasuk talak Pak Ustaz? Talak terbagi dua. Yang pertama talak sharih. Talak sharih itu jelas. Sharih artinya jelas. Aku talak, kau talak. Talak itu artinya cerai, bukan ditolaknya ke sungai. Talak artinya talaq, pakai bahasa Arab talaq, tiga talaq. Tapi kan orang kita payah nyebut talaq, apa talaq? Talaq artinya lepas. Engkau aku talaq artinya kau kulepaskan dari ikatan. Kalau dia ucapkan begitu, ai ibu-ibu, ai perempuan, pahami dengan baik. Kalau suamimu berkata aku talaq engkau, jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Tolak itu bagai tolak, tolak satu, tolak dua, tolak tiga. Dia bukan metik, langsung lah. Dia manual lagi, satu, dua, tiga. Nah, tapi ada satu lagi namanya tolak kinayah. Tolak kinayah itu apa? Tolak kinayah itu pakai bahasa kiasan. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Kalau ibu-ibu nanti disuruh suaminya, pulanglah kau ke rumah orang tua. Jangan pulang. Tanya dia, apa maksudnya itu? Kalau dia bilang, enggak ada, aku tak ada maksud, aku cuma menyuruh kau balik aja. Baliklah. Tapi kalau kata dia, maksudku aku sudah tak mau lagi, cuma aku segan aja nyebut tolak. Sebetulnya ada niat tolak dalam hatinya, maka jatuh tolak satu. Kalau sudah jatuh tolak satu, berapa lama dia masih bisa rujuk? 3 bulan. Jadi kalau jatuhnya tolak satu tanggal 20 September nih, 20 Oktober, 20 November, 20 Desember, 10 hari sebelum tahun baru, arujulah. Sebelum habis iddah 3 bulan. Tapi kalau sudah habis iddah 3 bulan, mau rujuk juga, maka mesti akad nikah ulang. Cukup rukun syarat, wali harus ada, saksi ada 2 orang, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Diakadkan balik sekali lagi macam pengantin baru dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk jijina mas, tunai, sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Udah jelas? Insya Allah pengajian saya jelas. Ada pun orang yang bilang pengajian saya enggak jelas, tak ada duit beli paket ya. Potong-potongnya video. Orang potong ayamnya, potong video. Saya mau nanya Ustaz, gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat, kedua orang tuanya dan orang tua mikirkannya dengan urusan dunia. Apa ini? Kita ulang payah kali Pak. Gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya pula memikir urusan dunia. Memanglah dunia sudah terbalik-balik. Coba tengok. anaknya memikirkan akhirat untuk orang tuanya, orang tuanya pula memikirkan dunia. La ilaha illallah. Ini nasibnya sama dengan nasib Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu anaknya baik, bapaknya brengsek. Nabi Nuh, bapaknya baik, anaknya brengsek. Oleh sebab itu maka kita ingin bapaknya baik, anaknya baik, insyaallah, amin. Oleh sebab itu maka wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, anakmu yang sudah hijrah, yang sudah pengajian, selalu mikirkan akhirat, jangan nyogok. Tapi dia pula menyuruh sogok. Kau sudah selesai S1, sudah selesai S2, sudah selesai S3, pergi ikut PNS, ini ku kasih 100 juta untuk nyogok. Ayah, ini haram nih, apa haram-haram? Nanti kalau kau tak makan gimana? Sengaja Allah jauhkan perut lambung ini di bawah. Lambung sengaja dibuat di bawah, otak di atas. Supaya jangan dalam pikiran kita itu makan, makan, makan, makan. Jadi kalau ada orang tua, kau tak usah pikir kerja, tak usah yang penting nanti kau makan. Jongkok aja gak apa-apa, nepotisme tak apa-apa, korupsi tak apa-apa. Ini otak bapak, ini otak udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Coba tengok udang, coba buka kepala udang. Kan dekat otak sama lambungnya kan. Oleh sebab itu maka manusia ini dijauhkan Allah dari lambung supaya jangan hanya memikirkan perut, perut dan perut saja. Bapak-bapak yang anaknya sudah hijrah, mestinya kalian support anak-anak, kalian support anak-anak, bukan malah menjerumuskan anak ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan bapaknya taubat, ibunya taubat, insyaallah, amin. Saya berusaha hijrah tapi belum istiqomah karena orang tua menyuruh ikut syuting. Oh, jadi rupanya sekarang bukan kenakalan remaja tapi kenakalan orang tua. Sudah dua kertas sudah mengadu orang tuanya yang tak betul. Na'udzubillah, memang akhir zaman, akhir zaman. Mesti diundang Ustaz Zulkifli M. Ali kemarin, Ustaz akhir zaman. Sedangkan saya ini Ustaz awal zaman. Saya berusaha hijrah tapi belum istiqomah karena orang tua saya nyuruh syuting. Karena saat itu saya harus buka aurat. Mestinya engkau yang menyuruh anak gadismu pakai hijab, Pak. Mestinya engkau yang nyuruh anak gadismu pakai baju panjang, jubah, supaya tak nampak lekuk tubuhnya, Bu. Ini syuting nih mau apa nih, cari duit. Duit itu untuk apa? Untuk makan. Makan, pakaian. Hidup ini kan cuma dua, makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, sakit, mati, stres, depresi, masuk yang kubur. Hanya sejengkal pikiranmu dalam pikiran. Oleh sebab itu maka carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang berkah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibah, halal dan baik. Na'udzubillah. Sudah dua kertas, ini trauma sih. Jangan-jangan kertas ketiga ini gitu juga orang tuanya. Ustaz, jika diperkarakan oleh Allah, jika diperkenankan oleh Allah, istri saya akan melahirkan anak, insya Allah jenis kelaminnya perempuan. Jika Ustaz berkenan, mohonlah Ustaz berikan nama. Ketahuan belum follow Instagram saya. Udah ku posting kemarin nama anak-anak perempuan. Ini lah payahnya, Ustaznya udah milenial, jamaahnya pula ketinggalan zaman. Nih saya posting sudah nama anak-anak perempuan. Tengok ya. Nah, makanya kalian cari-cari lah Ustaz Abdul Somad official. Nama anak-anak perempuan. Macet pula signal di sini. Berebut-rebutan signal rupanya kita. Nih nama anak-anak perempuan. Saya bacakan nama anak perempuan. Nama anak perempuan Nuaira. Kan panggilnya enak kan? Nuaira. Apa arti Nuaira? Secercah cahaya. Dua, Nada. Masya Allah, siapa nama anaknya? Nada. Apa arti nada? Embun. Sejuk kita tengok anak itu. Embunnya pula. Tiga, Inaya. Siapa namanya? Inaya. Inaya artinya karunia Allah. Empat, Atia. Atia artinya anugerah Allah. Lima, Adiba. Adiba artinya beradab, berbudi pekerti. Enam, Nadira. Siapa namanya? Nadira. Apa artinya? Tiada bandingannya. Anak saya ini Pak Ustaz, tak ada bandingannya. Apanya? Jahatnya. Tak ada bandingan akhlaknya, suaranya, patuhnya, taatnya. 7. Suhaila. Artinya kemudahan. Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Rezekinya mudah, jodohnya mudah, anaknya mudah. Nazifa. Artinya bersih. Ini anak saya Pak Ustaz. Siapa namanya? Nazifa. Masya Allah. Telinga berkurap. Betul. Naziha. Siapa namanya? Naziha. Ini anak yang terakhir. Siapa namanya? Syifa. Oh, berapa semua anak? 9. Wah, banyak. Ah. Kok banyak kali anaknya? Ini Pak Ustaz 9, maknya 3. Yang 2 udah meninggal. Ibu mau marah. Nah, jelas. Udah ada semua. Nama anak laki-laki Pak Ustaz. Anak laki-laki pun udah diposting juga nih. Ah, ini nama anak-anak laki-laki. Udah. Siapa nama anak laki-laki? Pertama, Matin. Keren. Siapa nama anaknya? Matin. Matin artinya strong, kuat. Kalau saya gabung Arab dengan Inggris, mantap. Siapa nama anak-anaknya? Matin strong. 2, Nidal. Siapa nama anaknya? Nidal. Artinya apa? Perjuangan. Mantap. Siapa nama anaknya? Mujtaba. Mujtaba artinya manusia pilihan. Ini ada satu lagi nama anaknya, Azka Azkia. Nah, ini gelar Nabi Muhammad. Assalamualaikum Azka Azkia. Azka Azkia, tersuci di antara yang suci. Azka Azkia, paling takwa di antara yang takwa. Siapa nama anaknya? Sami. Sami artinya orang agung dan mulia. Siapa nama anaknya? Sumaisi. Sumaisi artinya matahari kecilku. Sebelumnya hari ini gelap aja Pak Ustaz. Sejak lahir anakku ini terang semuanya, matahari kecil. Kenapa gelap? Merasap. Ini nama anaknya siapa? Nujaimi. Ah, Nujaimi artinya apa? Bintang kecilku. Ini nama anaknya siapa? Awal Mustakbal. Oh, keren. Awal Mustakbal, harapan masa depan. Ah, ibu pun bangga kalau udah sebut datang. Ini anak saya namanya Awal Mustakbal, harapan masa depan. Kalau bapaknya? Masa lalu. Haidar Ilahi. Ilahi artinya Allah, Tuhan. Haidar singa. Ini siapa anaknya? Singa Allah. Apa beda singa sama anjing? Anjing menggonggong, orang tak takut. Singa diam aja takut. Anaknya mau jadi singa apa jadi anjing? Singa. Ustaz nih ngomongnya anjing-anjing sebut. Ah, ada anjing dalam Quran. Anjing Ashabul Kahfi. Lebih baik jadi anjing Ashabul Kahfi menjaga ulama disebut dalam Quran daripada menjadi orang yang mengkhianati ulama. Betul? Takbir. Bukan gara-gara ini balik dari sini semua beli anjing. Saya dari Tembilahan Riau. Wah, inilah jamaah yang paling jauh dengar pengajian. Dari Tembilahan. Sekolah di Ponpes Tajul Alawiyin Habib Bahar bin Smith. Masya Allah. Saya ingin bertanya, apa benar orang yang bernasab habaib itu nasabnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mengaku Habib, maka dia itu punya surat keterangan dari, kalau di Mesir di samping kantor Al-Azhar. Ini Masyikatul Azhar, di samping Al-Azhar ada namanya Naqabatul Alawiyin, kantor keturunan Alawiyin, anak daripada cucu cicit Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Nabi Muhammad punya anak, turun dari Nabi Muhammad turun Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak, turun ke Sayyidina Al-Hasan. Cabang 2 Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak, itulah dia namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak, namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Baqir punya anak, namanya Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak, namanya Musa Al-Kazim. Musa Azim punya anak, namanya Ali Ridha. Sampailah ke bawah-bawah, itulah marga-marga habaib As-Saqqaf. As-Saqqaf. Tapi kan orang Indonesia payah nyebut As-Saqqaf. Apa itu? As-Saqqaf. As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Attas. Artinya Al-Attas. Tapi kan orang Indonesia payah nyebut Al-Attas. Siapa itu? Al-Atas. As-Saqqaf, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Attas bin Syihab, Habib Rizik bin Syihab, Ibnu Sumayn, Habib Bahar bin Sumayn. Mereka punya nasab-nasab-nasab itu sampai minimal, walaupun tak nampak kita nasab, minimal hidupnya mancung. Mengaku Habib Pesek. Soalnya kemarin ada ustaz yang ceramah berkata Habib itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Di Indonesia ini ada namanya Persatuan Zuriat Keturunan Rasulullah SAW, kantornya di Jakarta. Saya pernah hadir dalam majelis itu, walaupun saya tak Habib, tapi saya pencinta Habib. Duduklah kami sama para habaib, termasuk Habib Umar bin Hafiz, di Hotel Crown 2 tahun yang lalu. Datanglah satu profesor nanya, gimana Habib kok PKI? Profesor dari Jakarta nanya, Habib, ketua ikatan Habib-Habib se-Indonesia namanya Habib bin Smith. Habib, gimana Habib kok PKI? Mana dia? Nih, DN Aidid. Aidid itu marga Habib, Al-Aidid. Kok bisa Aidid keturunan Nabi kok PKI? Habib bin Smith senyum. Keturunan Nabi Aidid pakai dal, Al-Aidid. DN Aidid ujungnya pakai apa? T, Aidid. Rupanya dia dulu waktu kecilnya pernah dipelihara Habib, kemudian lari nyasar sesat ke PKI. Nah itulah dibuatnya ujung namanya DN Aidid, penyimpangan. Dia bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah SAW. Lalu kemudian ditanya, Habib, gimana cara mendeteksi dia Habib atau tidak Habib? Cukup kami cek 4 saja, nama kakeknya ke atas. 4, nah itu bisa ketahuan dia Habib tak Habib. Oleh sebab itu maka ada lembaga yang mengatur ini. Kalau tidak maka semaunya saja orang, asal mancung Habib. Nauzubillah. Nama-nama anak tadi sudah, masalah Habib pun sudah. Kertas terakhir. Sudah 9:30 sesuai dengan program kita. Ceramah 1 jam, tanya jawab 30 menit. 90 menit mudah-mudahan bernilai amal dan ibadah. Belum lagi, masih ada kertas. Ustaz Abdul Somad. Pakai dal Abdul Somad, bukan Somad. Kalau Somad nama Allah, tempat meminta. Tapi kalau pakai T, Somad artinya diam. Takkan Somad diam? Tolong Ustaz jelaskan pada kami. 1, menceritakan kejelekan orang lain. Ayu hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Ada orang di Batam mau makan bangkai saudaranya? Mana ada? Bagaimana mungkin ada orang makan bangkai saudaranya? Makan bangkai tikus saja tak mau, makan bangkai orang kok mau? Menceritakan aib orang lain. Boleh menceritakan aib orang lain, syaratnya 3. Pertama, di pengadilan ketika jadi saksi. Hakim bertanya, saksi, ya, benarkah Anda melihat dia mencuri? Sebenarnya saya mau ngomong Pak Hakim, tapi saya takut mini aib makan saudara saya. Gimana aku mau nangkap dia, kata polisi. Kalau kau tak bersaksi, maka kalau jadi saksi di pengadilan, boleh. Yang kedua, kapan boleh menceritakan aib orang lain? Menanya hukum kepada ustaz. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan tentang si fulan. Apa masalahnya? Itulah Pak Ustaz, gak bisa saya ceritakan, takut aib. Gimana aku mau jawab? 3, menunjukkan kebatilan orang batil. Tiba-tiba ada caleg, nyalek dia, dibuatnya balehonya, orangnya sopan, baik, pakai jubah, nampaknya soleh, padahal penjahat. Maka mesti disampaikan ke masyarakat, ini topeng aja, ini penjahat, ini tak betul. Tapi sekedar untuk li'ibtalil batil wa ihqaqil haq, menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil. Supaya masyarakat jangan sampai salah, batil, betul, betul, batil, yang batil, sangka betul, betul, sangka batil. 2, apa hukum memecah belah orang lain? Undang memecah belah gelas tak boleh, apa lagi memecah belah orang lain? La tanazau, jangan pecah belah. Fatabshalu, nanti kamu gagal. Wa tadhhabari hukum, kehilangan semangat. Jangan kelahi. Kalau sudah kelahi, pecah belah, kehilangan semangat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padu menolong agama Allah. Nanti kalau ada pengajian-pengajian, terus hadir. Habib fulan datang, hadir. Pengajian fulan datang, hadir, datang. Untuk apa? Menjaga persatuan umat Islam di Batam insyaallah. Amin. Apa hukumnya mau tahu semua urusan orang? Nah, ini biasanya wartawan. Dia mau tahu urusan orang untuk berita. Tapi kalau tidak ada wartawan, bagaimana mungkin kita sampai berita-berita yang baik-baik? Maka wartawan juga bisa menjadikan pekerjaannya sebagai amal. Malam ini tunjukkan majelis pengajian di masjid. Masjid apa ini? Masjid Baitur Rahman di Batam. Ambil foto dari atas, ambil foto dari luar, tunjukkan pakai drone. Wartawan sudah menyebarkan pengajian, terinspirasi masjid-masjid lain membuat pengajian, mereka pakai pula drone, maka sudah menjadi amal. Maka ingin tahu kejadian boleh, tapi hanya sekedar menikmati aib cacat kekurangan orang lain, dalam Islam kita diajarkan tuba. Liman syaghalahu aibuhu an ayyubin nas, kata Nabi, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, kekurangannya, cacatnya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan Batam, kebaikan kita di masa akan datang. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan, kesehatan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini, ya Allah. Maupun yang tidak hadir bersama kami tapi ikut menghadiri, mendengarkan ceramah ini, mengikuti tausiah ini, maka berikan mereka kesabaran, ya Allah. Allah menjadikan abna'ana wa banatina min hafazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta, nyawa mereka yang kau titipkan di badan mereka, ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Batam, ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke atas, tunjukkan kepada kami yang ada di Kepulauan Riau ini, ya Allah. Allahumma in kana rizquna ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, maka dekatkan ke tempat tinggal kami, ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba' wal-zina'. Selamatkan negeri kami bil khusus Batam dari segala malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah mansukna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil-adil dan amanah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak kami generasi yang baik-baik, jauh dari narkoba, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan anak keturunan kami, pasangan hidup kami, orang-orang yang sejuk di pandang mata dan menenangkan hati kami, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.